ad-din pada an-nasiha. Karena dalam bahasa Arab ketika mubtada dan khabar berbentuk ma'rifat, ketika khabar pakai alif lam, maka itu mengandung unsur pembatasan bahwa ad-din an-nasiha, din itu hanyalah ketulusan. Seolah tidak ada makna lagi, makna lain bagi din kecuali ketulusan. Terus ketika ditanya beliau oleh para sahabat, ketulusan kepada siapa? Karena sebagian orang kadang menerjemahkan kalimat an-nasiha yang berbahasa Arab itu diartikan nasihat dalam bahasa Indonesia. Kan tidak pas. Karena nasihat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan an-nasiha di dalam bahasa Arab. Nasiha dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah bahasa Arabnya mau'izah atau an-nushu. Tapi kalau an-nasiha adalah ketulusan. Sehingga ketika ditanya, ketulusan kepada siapa? Rasul mengatakan lillahi, kepada Allah. Oleh sebab itu ketika para ulama menjabarkan tentang makna an-nasiha lillah, ketulusan kepada Allah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifat. Itu ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang ketika menerjemahkan kalimat an-nasiha, agama itu adalah nasihat, terus ketika nasihat buat siapa? Kepada Allah, itu kan tidak pas. Jadi an-nasiha di sini adalah ketulusan. Ketulusan kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah mencakup makna apa? Syahadat la ilaha illallah. Jadi an-nasiha lillah adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan as-sifat, juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satupun makhluknya. Itu makna an-nasiha, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketulusan kepada lillahi wali rasulihi, wali kitabihi, wali rasulihi, kepada kitabnya, ketulusan kepada kitab Allah. Tadi kalau seandainya diartikan nasihat, nasihat kepada Alkitab, itu kan tidak nyambung. Tapi ketulusan kepada Alkitab adalah dengan apa? Dengan mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, mengamalkannya, dan tidak bertadayun, tidak mengambil pedoman kecuali dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu makna ketulusan kepada kitab Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk adalah dipahami, dibaca, dipahami dan diamalkan isinya. Itu namanya petunjuk. Dan itu maknanya ada an-nasiha kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya adalah nasihat kepada kitabullah, itu tidak nyambung dan tidak benar, dan dari sisi makna pun salah, dari sisi manapun adalah maknanya tidak benar, salah. Jadi an-nasiha di sini adalah ketulusan. Ketulusan kepada kitabullah adalah tunduk kepadanya, mengambil tuntunan hanya dari situ, tidak dari selainnya. Sehingga ketika orang mengambil tuntunan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu berarti tidak tulus kepada kitabullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan iman dari orang yang mengklaim iman kepada kitabullah, tapi mereka ingin tahakum kepada selain itu. Alam tara idzal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan iman dari orang yang mengklaim iman kepada kitab-kitab Allah, kepada wahyu-wahyu Allah, tapi ketika memiliki urusan persengketaan tidak mau merujuk kepada kitab yang katanya dia iman kepadanya, tapi malah merujuk kepada yang lain. Itu apa? Tidak memiliki ketulusan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak memiliki ketulusan kepada kitabullah, malah mereka mengambil petunjuk dari selain kitabullah, berarti mereka tidak memiliki an-nasihah. Sedangkan ketika tidak memiliki an-nasihah di sini, berarti tidak memiliki din. Karena Allah Rasul membatasi din itu pada an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ketika tidak ada ketundukan, tidak ada istislam, inqiyad kepada kitabullah, berarti tidak ada din pada diri orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan iman dari orang yang ingin bertahakum kepada tauhid, kepada selain kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wali rasulihi, ketulusan kepada rasulnya dengan mengimaninya, dengan mengikutinya, dengan membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, dan dengan apa, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh rasulnya. Itu makna ketulusan kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Al Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba. Semua umatku ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, maka dia yang tidak mau masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada ketundukan, tidak ada ketulusan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang mensyarikatkan seseorang pada derajat Rasulullah SAW dengan mengakuinya ada Nabi setelah Rasulullah SAW, itu juga tidak memiliki ketulusan kepada Rasulnya. Dan berarti tidak memiliki din. Makanya orang yang mempercayai Nabi setelah Rasulullah SAW, mereka adalah orang kafir. Dan begitu juga orang yang tidak mengambil petunjuk dari tuntunan Rasulullah SAW, malah mengambil dari yang lainnya, tidak memiliki din juga. Makanya dalam Islam, orang ketika beriman kepada Rasul itu memiliki konsekuensi. Karena ketika orang mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah, meyakini adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW utusan Allah, berarti dia tidak ibadah kepada Allah kecuali lewat jalan ajaran yang dibawa oleh utusan Allah. Yang namanya utusan menyampaikan apa yang diinginkan oleh yang mengutusnya. Dan makhluk manusia yang mendapatkan utusan Allah berarti tidak menerima dari Allah kecuali apa yang dibawa lewat utusannya. Ketika orang malah mengambil dari selain itu, berarti apa? Mencoreng ikrar dia terhadap syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi ketulusan kepada Rasulullah SAW adalah dengan beriman kepadanya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan menahan diri dari apa yang dilarangnya, dan membenarkan apa yang dikabarkannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Itu makna ketulusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wali a'immatil muslimin. Nah, ketulusan kepada imam para pemimpin kaum muslimin, kepada imam-imam kaum muslimin. Bentuknya adalah dengan taat as-sam'u wa ta'ah kepada imam kaum muslimin, dengan membaiatnya untuk taat dan mendengar selagi bukan dalam maksiat. As-sam'u wa ta'ah selagi tidak maksiat. Karena ketika ada maksiat atau ketika merintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun. Karena ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul, karena ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak, sedangkan selain itu adalah ketaatan yang sifatnya terbatas selagi tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi ketulusan kepada imam kaum muslimin adalah dengan taat kepadanya dan tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, kepada imam kaum muslimin, kecuali kalau melihat kekafiran yang nyata, yang jelas dalilnya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga bentuk ketulusan kepada imam kaum muslimin adalah dengan memberikan nasihat, meluruskan ketika mereka keliru. Makanya para sahabat, para khalifah dahulu ketika mereka menjabat sebagai khalifah, mereka apa? Memberikan, mempersilakan kepada kaum muslimin untuk meluruskan mereka ketika mereka menyimpang, keliru daripada kebenaran. Jadi ketulusan atau an-nasihah kepada para pemimpin kaum muslimin adalah dengan as-sam'u wa ta'ah kepada mereka dan meluruskan mereka ketika mereka menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammatihim, dan ketulusan kepada awam kaum muslimin, kepada kalangan umum kaum muslimin. Itu dengan apa? Dengan saling mengingatkan di antara mereka, saling mengarahkan di antara mereka, karena sesama orang muslim memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan, karena peringatan, nasihat itu akan selalu bermanfaat kepada orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan. Fazakir wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketulusan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kalangan umum kaum muslimin itu merupakan ad-din. Merupakan din. Jadi pembatasan din di sini kepada an-nasiha itu menunjukkan bahwa ketika hal-hal ini tidak ada pada diri seseorang, berarti dia tidak memiliki din. Apalagi yang sifatnya pelanggaran langsung kepada an-nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Itu merupakan pelanggaran yang total yang menafikan keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilaihim mattakhadhuhum awliya. Seandainya mereka beriman kepada Allah, nabi, dan apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Jadi sikap menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin itu bertolak belakang dengan makna an-nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Jadi bertentangan, bahkan menafikan, menggugurkan an-nasihah, ketulusan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitabnya. Sehingga ketika hal itu digugurkan, maka gugur pula keimanan seseorang. Sehingga Allah menafikan, meniadakan iman dari orang yang melakukan hal semacam itu. Karena apa? Karena tadi itu merupakan hal-hal yang paling pokok di dalam din ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah jumlah rahimakumullah. Yang harus kita yakini bahwa ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ajaran yang sempurna. Dan kita ketika mendapatkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala harus menghadapinya dengan apa? Dengan inqiyad, dengan istislam, dengan al-qabul, dengan kepasrahan, ketundukan, dan penerimaan. Tidak dengan apa? Orang-orang yang hanya lebih menggunakan akal, sehingga dia ketika mendengar atau mendapatkan perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menimbang dulu dengan akal mereka. Apa yang selaras dengan akal mereka, maka mereka, atau dengan hawa nafsu mereka, maka mereka mau menerimanya. Tapi yang bertolak belakang atau yang tidak mereka pahami, mereka tidak mau menerimanya. Itu bukan ciri orang muslim. Karena orang muslim itu adalah punya sifat istislam, inqiyad, al-qabul, disebut muslim karena islamul wajhi lillah, menghadapkan wajah, menyerahkan wajah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istislam, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat sebagai sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam dikarenakan mereka tidak memiliki takalluf. Mereka tidak mempersulit diri, tidak banyak apa bertanya-tanya tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Berbeda dengan orang-orang berikutnya, apalagi zaman sekarang, yang ketika mendengar firman Allah atau sabda Rasulullah, mereka apa? Menimbang dulu. Itu bertolak belakang dengan prinsip istislam. Islamul wajhi lillah. Atau al-istislam lillah. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Allah Subhanahu wa taala harus dihadapi dengan istislam, dengan inqiyad, dengan al-qabul. Makanya para sahabat dahulu mereka ketika mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW, alaihi wasallam, mereka apa? Langsung tidak pikir-pikir lagi. Mereka langsung melaksanakannya walaupun di awalnya belum mereka pahami atau secara akal mereka belum mereka bisa mencerna secara akal, tapi mereka melaksanakannya. Makanya dalam Islam ini, ajaran Islam adalah ajaran yang harus diterima dengan istislam. Berbeda dengan ajaran dengan orang-orang yang orang sekuler, mereka menerima Islam itu hanya sebatas apa yang selaras dengan hawa nafsu mereka. Jadi mereka ketika mengamalkan ajaran Islam bukan atas dasar istislam. Makanya para togut ketika mereka mengambil ajaran Islam, terus mereka laksanakan, itu bukan atas dasar istislam. Tapi atas dasar kepentingan. Mereka punya kepentingan dari ibadah yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukan atas dasar istislam kepada Allah. Kalau seandainya atas dasar istislam kepada Allah, tentu mereka akan menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bertolak belakang dengan kepentingan mereka. Tapi tatkala mereka mengambil dari Islam itu apa yang selaras dengan keinginan mereka dan memenuhi sebagian hajat mereka, maka mereka memilih-milih dari ajaran Islam ini apa yang mereka sukai. Itu bukan atas dasar istislam. Makanya orang semacam itu adalah bukan orang muslim. Karena orang muslim itu adalah orang yang menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan orang-orang musyrik adalah orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah juga kepada yang lainnya. Sedangkan orang yang mustakbir adalah orang yang sama sekali tidak mau menghadapkan wajahnya kepada Allah. Sedangkan orang mustakbir dan orang musyrik itu kedua-duanya adalah bukan orang muslim. Kedua-duanya orang kafir. Setan ketika diponis kafir, Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafir. Karena istikbar. Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik diponis musyrik karena menyandarkan ibadah selain kepada Allah juga kepada yang lainnya. Sedangkan orang muslim adalah orang yang memurnikan menghadapkan wajah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Di sini barang siapa menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah dan dia apa? Muhsin. Muhsin adalah muttabi', mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu adalah orang muslim. Jadi orang muslim adalah orang yang inqiyad, qabul, dan istislam kepada Allah dan kepada ajarannya. Dan mereka tidak memilah-milah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk an-nasihah, ketulusan kepada Allah, juga kepada kitabnya, juga kepada rasulnya, juga kepada para pemimpin kaum muslimin dan kalangan awam mereka. Innallaha malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين